Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita berkumpul di majelis ini. Kita bersama di masjid ini dalam rangka menjalankan salah satu bagian dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu syar'i, mempelajari ilmu agama, mempelajari apa yang telah diwariskan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya warisan beliau adalah sunnahnya, warisan beliau untuk umatnya adalah petunjuk, dan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para ulama merupakan pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan kepada umatnya dinar, tidak pula dirham, yakni tidak ada harta yang diwariskan kepada umat ini. Wa innama warasul ilma, sesungguhnya saja yang mereka wariskan kepada umat adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak dari warisan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlebih-lebih lagi, ini juga bagian dari hal yang harus kita syukuri, kita berkumpul di majelis ini di salah satu malam, tepatnya di malam yang kelima dari bulan Dzulhijjah. Hari-hari yang afdal untuk beramal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita keutamaannya. Dalam riwayat al-Imam Abu Dawud rahimahullah, dan asalnya dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh itu lebih afdal lebih utama, lebih sangat dicintai oleh Allah untuk diamalkan daripada amalan saleh, daripada ibadah, daripada taqarrub yang dilakukan di hari-hari ini, maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Ya Rasulullah, tidakkah pula ditandingi oleh amalan jihad di jalan Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fi sabilillah, tidak pula ditandingi oleh amalan jihad di jalan Allah. Illa rajulun yakhruju bi nafsihi wa mali falam yarji min dzalika bi syai." Kecuali seorang yang keluar berjihad di jalan Allah, dia membawa hartanya, dia bawa jiwa raganya, namun tidak ada sedikit pun yang kembali. Maksudnya dia meninggal, dia gugur dalam ibadah tersebut. Nah, itu yang afdal. Nah, namun jika tidak, amalan soleh yang diamalkan di hari-hari ini sungguh sangat penting, sangat besar nilainya. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah. Amalan soleh itu banyak, ya, segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah merupakan bagian dari amalan soleh. Salat, na'am, wajib, tentu tidak boleh ditinggalkan. Demikian pula yang bila, na'am, jaga semangat untuk mengamalkannya. Puasa, demikian pula dianjurkan, ya. Nah, dari tanggal 1 sampai tanggal 9-nya, karena 10 itu hari Id, tidak boleh berpuasa. Terlebih di tanggal 9 hari Arafah. Tanggal 9 sehari sebelum Id, Id-nya tanggal 10, itu termasuk hari yang utama untuk berpuasa, Yaum Arafah. Ya, Nabi SAW beliau menyatakan, "Ahtasibu ilallah, ahtasibu ilallah an yukafira sanatal madhiya wal lahiqah." Puasa di hari Arafah itu bisa menggugurkan, menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Keutamaan besar, sehingga jangan sampai ditinggalkan. Nah, khawati billah rahimani wa rahimakumullah, termasuk satu hal juga, ini hanya untuk mengingatkan, ya, insyaallah masing-masing sudah pernah mendengarkan atau telah mengetahui, lakin hadza min babi tadzkir, termasuk bagian dari amalan soleh yang dianjurkan diamalkan di hari-hari ini adalah takbir, bertakbir. Nah, ya, itu juga penting untuk diamalkan, ya, takbir. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah. Takbir terkait dengan hari Id itu ada dua, terkait dengan Idul Fitr dan Idul Adha. Idul Fitr dan Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum." Hendaknya kalian menyempurnakan bilangan puasa Ramadan, dan hendaknya kalian membesarkan nama Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kalian berupa hidayah, berupa petunjuk, bimbingan. Membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Nah, kalau terkait dengan Idul Fitr, waktunya yang sahih dari khilaf yang ada adalah semenjak seseorang keluar menuju musalla untuk mengerjakan salat Id hingga imam datang. Nah, karena ada pendapat yang kedua, disyariatkan takbir itu setelah matahari terbenam di Ramadan yang terakhir. Makanya seringkali kita mendengarkan sebagian kaum muslimin mengamalkan pendapat yang kedua ini. Pada malam takbir mereka bertakbir, ya. Nah, namun yang sahih Pendapat yang terkait dengan takbir pada Idul Fitr adalah ketika seseorang keluar menuju sholat Id, menuju musalla di pagi hari, hingga berakhir ketika imam datang untuk mengerjakan sholat Idul Fitr. Nah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, "Idza ghada yaumal fitri wa yaumal adha yajharu bitakbir hatta ya'tiyal musalli musalla thumma yukabbiru hatta ya'tiyal imam." Adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau jika berangkat pada hari Idul Fitr dan Idul Adha, beliau mengeraskan takbir hingga mendatangi musalla, tempat salat Id. Lalu beliau terus bertakbir hingga imam datang untuk mengerjakan salat Id. Ini dalam riwayat Al-Imam Ad-Daruqutni Al-Hakim, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi pembahasan kita adalah terkait dengan takbir yang berkenaan dengan Idul Adha. Id Al-Adha, seperti di hari-hari kita ini menjelang Idul Adha, kita di bulan Zulhijjah di malam yang kelima. Takbir terkait dengan Idul Adha ini terbagi menjadi dua macam. Terbagi menjadi berapa macam, Abdurrahman? Berapa? Iya, ahsan. Dua macam. Tulis. Takbir terkait dengan Idul Adha terbagi menjadi dua macam. Naam. Pertama, takbir mutlak. Takbir mutlak. Takbir mutlak itu maksudnya kapan saja. Kapan saja dianjurkan seseorang untuk bertakbir. Tidak ada keterikatan dengan waktu atau tempat tertentu. Takbir. Antum jalan menuju lapangan misalkan, takbir. Antum mau ke depan misalkan sambil jalan, takbir. Atau dari rumah misalkan kita menuju masjid, takbir. Nah, kapan saja. Itu namanya takbir mutlak. Takbir mutlak ini itu waktunya, yakni harinya, semenjak hari pertama dari bulan Dzulhijjah hingga akhir dari hari Tasyrik, yakni tanggal 13 Dzulhijjah. Selesai berakhir, maka berakhir pula waktunya. Jadi ada 13 hari dari tanggal 1 Dzulhijjah hingga tanggal 13, ya, hingga tanggal 13, akhir dari hari Tasyrik. Nah, dianjurkan seorang lelaki untuk mengeraskan suaranya, ya. Nah, dan adapun seorang wanita, dia tidak mengeraskan suaranya jika, ya, di sekitarnya ada ajnabi. Nah, dia tidak mengeraskan suaranya, lirih, tapi dia ikut bertakbir. Nah, disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Kafi, "Fa'amal mutlaq fattakbiru fi jami'il awqat min awalil ashr ila akhiri ayyamit tashrik." Adapun takbir yang sifatnya mutlak, maka takbir tersebut pada seluruh waktu, ya, kapan saja, dimulai dari hari pertama bulan Dzulhijjah hingga di hari terakhir dari hari-hari Tasyrik. Ya. Nah. Dalam riwayat Al-Faqihi dalam Akhbaru Makkah nomor hadis 1704 dari Mujahid rahimahullah, seorang tabi'in, beliau berkata, "Kana Abu Hurairah wa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yakhrujani ayyamal ashr ila as-suqi fayukabbirani fayukabbirun nasu ma'ahuma la ya'tiyani suq illa lidhalik." Kata Mujahid Ibnu Jabar rahimahullah, Abu Hurairah, sahabat yang mulia Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum, keduanya keluar berangkat dari rumahnya pada 10 hari, pada hari-hari 10 di bulan Dzulhijjah, ya, menuju pasar. Lalu keduanya bertakbir. Jadi masuk pasar, kemudian keduanya bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mereka bertakbir, mengulang-ulangi takbir, mengangkat suara. Lalu orang-orang pun ikut bertakbir bersama mereka. Keduanya tidak datang ke pasar di hari itu kecuali hanya karena tujuan itu saja, sekedar untuk bertakbir. Lalu kemudian orang-orang pun mengikuti bertakbir bersama. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, amalan ini, takbir mutlak di hari-hari dzul awal dari bulan Dzulhijjah ini, di masa-masa kita hampir-hampir menjadi di antara sunanul mahjurah, sunnah yang ditinggalkan umat, sunnah yang ditinggalkan, tidak diamalkan, ya. Oleh karena itu bagi para thullab, demikian pula ikhwah, nah, berupaya, kita berusaha semampu kita, apa yang kita bisa, ya, untuk menjalankan atau mengamalkan seluruh apa yang kita ketahui dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak perlu malu karena ini sunnah, dianjurkan, nah, diamalkan seperti itu. Ini yang pertama, takbir mutlak. Ada jenis yang kedua, takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu tertentu. Yang dimaksud dengan takbir muqayyad ini dijelaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Kafi, fa ammal muqayyad fa huwa takbiru fi adbaris salawati min salatis subhi yauma arafah ilal asri min akhiri ayami tashrik. Yang dimaksud dengan takbir muqayyad adalah takbir di penghujung atau akhir dari salat-salat yang wajib, ya. Artinya setelah salat wajib. Sebagian ahli ilmu menyebutkan salat wajib yang dikerjakan secara berjamaah. Nah, yang waktunya dimulai sejak setelah salat subuh hari Arafah, dimulai sejak setelah salat subuh hari Arafah, berarti tanggal 9, salat subuh di tanggal 9 Dzulhijjah, maka takbir muqayyad ini, hingga hari tasyrik yang terakhir. Hari tasyrik yang terakhir, ya, ini berarti 5 hari, ya, tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13, 5 hari, ya. Sekali lagi, berarti 5 hari yang terakhir ini terkumpul padanya 2 jenis takbir, takbir mutlak, demikian pula takbir muqayyad. Takbir mutlak maksudnya kapan saja, ya, juga diamalkan di hari-hari itu. Demikian pula takbir muqayyad, takbir yang diucapkan atau dibaca setelah sholat wajib, ya, setelah salam. Seorang salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, kemudian dia berzikir sebentar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, setelah itu boleh dia bertakbir dengan takbir ini. Nah, dan apa dia keraskan, ya, nah, takbir setelah sholat yang wajib, seperti ini dikeraskan, tidak mengapa. Ini juga semisal zikir-zikir setelah sholat wajib, zikir-zikir setelah sholat wajib juga dianjurkan, disunnahkan untuk dikeraskan. Hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, setelah sholat wajib seorang mengeraskan zikirnya. Nah, ini juga bagian dari amalan sunnah, ya, yang di waktu kita atau di masa-masa kita hampir-hampir menjadi bagian dari sunanul mahjurah, sunnah yang ditinggalkan. Nasallallahu alaihi wa sallam wa afiyatu wassalam. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan atau dirincikan oleh Syekh Arafat Ibnu Hasan Al-Muhammadi hafizahullah. Beliau menyebutkan beberapa keterangan terkait dengan takbir muqayyad ini. Beliau menukilkan dari Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 5 halaman 32, beliau berkata, "Wa amma takbirul muqayyad fayushra'u fil 'idil adha bila khilafin li ijma'il ummah." Adapun takbir yang muqayyad, adapun takbir yang muqayyad. Takbir muqayyad itu kapan, Hashim? Takbir muqayyad itu maksudnya apa? Nah, takbir yang dibaca, iya, ahsan, setelah sholat wajib, ya, setelah sholat wajib. Nah, itu namanya takbir muqayyad. Kalau mutlak diamalkan kapan saja. Kata Imam An-Nawawi, Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu', adapun takbir muqayyad ini disyariatkan pada Idul Adha tanpa ada khilaf. Tidak ada khilaf padanya karena umat telah sepakat atasnya. Beliau juga mengatakan di jilid yang sama halaman 31, As-sunnatu an yukabbira fi hadhil ayyam khalfal fara'id linaqlil khalafi anis salaf. Yang sunnah seseorang bertakbir di hari-hari ini setelah sholat yang wajib, setelah sholat yang wajib, karena berdasarkan penukilan dari khalaf yang mereka menukilkan riwayat-riwayat dari salaf bahwa as-salaf mereka mengamalkan amalan ini, ya. Dan termasuk yang menukilkan ijma adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Fathul Bari. Naam, Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah dalam Fathul Bari berkata, "Qad haka al-Imam Ahmad hadzal qaul ijma'an min as-sahabati." Al-Imam Ahmad rahimahullah telah menghikayatkan pendapat ini sebagai ijma' dari kalangan sahabat, dari para sahabat. Hakahu an Umar wa Ali wa ibn Mas'udin wa ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau hikayatkan pendapat ini dari sahabat Umar ibn Khattab, Ali ibn Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah dalam Majmu' jilid 5 halaman 35 beliau berkata, "Fa amma min fi'li Umar wa Ali wa ibn Mas'ud wa ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum fa sahihun anhum at-takbir min subhi Arafah ila asri akhir at-tasyrik." Kata Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah, adapun dari perbuatan Umar, dari amalan sahabat Umar, Ali ibn Mas'ud ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, maka telah sahih dari mereka seluruhnya bertakbir semenjak subuh hari di hari Arafah hingga waktu asar atau sholat asar pada hari tasyrik yang terakhir, pada hari tasyrik yang terakhir. Naam, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah menukilkan dari sejumlah sahabat radhiyallahu ta'ala anhum amalan mereka. Al-Syekh Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi hafizahullah Beliau berkata ketika menjelaskan keterangan ini, fa amma atharu amiril mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu faqad akhrajahu Ibn Abi Syaibah wal Hakim wal Baihaqi. Adapun atsar dari Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sungguh telah dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah rahimahullah dalam Musannaf, Al-Hakim dalam Mustadraknya, demikian pula Al-Baihaqi dalam Sunannya. Naam. Wa amma atsar Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu fa inda Ibn Abi Syaibah wal Hakim wal Baihaqi. Demikian pula atsar dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, maka juga diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah. Beliau menyebutkan nomor hadisnya, saya ringkas tidak menyebutkan. Al-Hakim, demikian pula Al-Baihaqi rahimahumullah. Wa ma atsaru Ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu fa inda Ibn Abi Syaibah wal Hakim wal Baihaqi. Demikian pula atsar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah. Kalau beliau menyebutkan nomor di sini 5679, ana ringkas tidak menyebutkan, juga 5680. Wal Hakim, demikian pula Imamul Hakim, dan juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah. Wa amma atharu Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma fa inda Ibn Abi Syaibah wal Hakim wal Baihaqi. Riwayat atsar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Ibn Abi Syaibah, nomor hadis 5692, Al-Hakim jilid 1 halaman 299 dan Al-Baihaqi jilid 2 halaman 314. Nah, qultu, kata beliau hafizahullah Syekh Arafat hafizahullah taala, wal khilafu innama huwa fi waqti takbir al muqayyad, mata yabda wa mata yantahi ba'da salawati bin nisbati li ghairil muhrim. Yang ada khilafnya adalah waktu takbir muqayyad, kapan dimulai dan kapan berakhir setelah salat, pelaksanaan salat yang wajib bagi mereka yang tidak berstatus seorang yang melakukan ihram, seorang yang tidak menunaikan ibadah haji. Artinya seorang yang tidak melakukan manasik haji, ini waktu takbir muqayyad itu kapan berakhirnya, kapan dimulai, ya. Apakah sebelum zikir, ya, atau setelah zikir? Nah, ini yang menjadi khilaf di kalangan ahlul ilmi. Tetapi ya, disyariatkannya dibaca takbir tersebut setelah sholat yang wajib pada hari-hari tersebut, hari Arafah, ya, setelah subuh dari hari Arafah hingga sholat asar di hari Tashrik. Ini tidak ada khilaf di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dinukilkan dari beberapa sahabat dan tidak ada penukilan pengingkaran dari sahabat yang lain. Nah, fafi arba'u aqwal li ahli al-ilmi, kata beliau ada empat pendapat dari kalangan para ulama, asahuha yang paling sahih, an yabda min ba'di salatil fajri min yaumi arafah ila salatil asri min akhiri ayami tashrik, dimulai dari semenjak salat subuh pada hari arafah hingga salat asar dari hari-hari tashrik, li zahiri athari sahabati, berdasarkan zahir dari athar yang diriwayatkan dari sejumlah sahabat, wa huwa madhhabul Hanabilah wallahu alam, dan itu madhabnya Al-Hanabilah. Naam, wallahu alam. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa penukilan dari kalangan ahlul ilmi terkait dengan takbir muqayyad tersebut. Lalu bagaimana lafaz-lafaz takbir? Telah diriwayatkan dalam beberapa bentuk lafaz-lafaz tersebut. Dalam riwayat Ibn Abi Syaibah dari atsar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sanadnya disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa, dalam lafaz atau dengan lafaz, dengan bentuk Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, takbir dua kali, kemudian kalimatut tauhid, takbir dua kali, kemudian walillahil hamd. Para ulama mereka menyebutkan seperti Syekh Utsaimin rahimallah, boleh dua, boleh tiga, silakan. Ini yang pertama. Yang kedua juga dari hadis atsar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disahihkan sanadnya oleh Imam Al-Albani rahimallah dalam riwayat Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf, dalam bentuk atau dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Nah, kalau yang tadi dua, ini tiga. Yang ketiga juga dalam riwayat Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf Ad-Daruqutni dalam sunannya dari athar Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dengan lafaz Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Ana ulangi, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Naam. Lafaz yang ketiga juga disahihkan sanadnya oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa. Bentuk yang keempat semisal itu mirip dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunanil Kubra dari athar Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa, dikeluarkan oleh Al-Muhamili dalam Shalatul Idain bisnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Bentuk yang keempat ini dari athar Abdullah bin Abbas dengan lafaz Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Mirip dengan lafaz yang ketiga, hanya perbedaan di akhir. Kalau lafaz yang ketiga itu Allahu Akbar walillahil hamd, lafaz yang keempat Allahu Akbar ala ma hadana. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Naam, Allahu Akbar ala ma hadana. Ini lafaz yang keempat. Lafaz yang kelima yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra dari athar Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, juga disahihkan sanadnya oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Ana ulangi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiga kali takbir. Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Nah, yang keenam dalam riwayat Abdul Razak dalam Musannaf dari athar Salman Al-Farisi rahimahullah, disahihkan sanadnya oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Naam, jadi takbir Allahu Akbar tiga kali, dan lafaz yang ketiga ada tambahan kabira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Ada juga riwayat yang lain dari athar Salman Al-Farisi rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunanil Kubra dari Uthman An-Nahdi rahimahullah, beliau berkata, "Kana Salman radhiyallahu ta'ala anhu yu'allimuna takbir." Dahulu Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu mengajarkan kepada kita takbir. Yaqul, beliau berkata, "Kabbiru." Bertakbirlah dengan lafaz ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, atau qala takbira. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, atau beliau mengatakan takbira. Allahumma anta a'la wa ajal min an takuna laka sahibah aw yakuna laka waladun aw yakuna laka syarikun fil mulki aw yakuna laka waliyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Allahumma ufir lana, Allahumma arhamna. Nah, ini dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Ini ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, beberapa alfaz takbir yang diriwayatkan dari sahabat, sejumlah sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah. Baik, mungkin itu yang bisa kita pelajari di kesempatan malam hari ini. Alafu minkum, kita belum melanjutkan pembacaan kitab Fathul Majid, lanjutan yang kemarin, karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di malam ini menjadi bagian dari ibadah kita yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.